guru baru saya. Ini bangsa, ini bukan selatan setengah di bawah itu. Maaf, saya seumur hidup di bawah transaksi kan kayak gini, kayak gini, kayak bahasa. Seumur itu saya belum pernah nyoblos. Saya akan tanya sama istri saya. Sejak saya balik 17 tahun sampai hari ini saya belum pernah nyoblos. Kenapa? Karena saya yakin Islam ini ya Allah yang lalai. Islam ini sempurna. Dan Islam bukan subordinasi dari sistem lain. Islam itu ya Allah yang lalai. Tidak ada yang mampu menyamai Islam. Betul? Jangankan memilih pemimpin, masuk PSSN jadi atur dalam Islam. Apalagi memilih pemimpin. Baik, sedikit saya soal tentang pemimpin. Geopolitik ini. Betul, Pak Bebu, ya kali ini. Bayang, kita kenal penting dulu. Ya, sekarang, bentar saya bertanya. Wajib tidak kita mentaati Allah? Wajib. Kalau kita tidak mentaati Allah, hukumnya apa? Kufur kan? Kufur. Dan ingat kufur itu tidak ekstrim. Kufur itu artinya menutup. Ya. Kenapa orang yang mengingkari Islam disebut kafir? Karena menutup Islam fitrahnya dengan keingkarannya. Fitrahnya Islam. Tapi ketika dia ingkar, maka dia menutup fitrahnya tadi dengan keingkarannya. Jadi kafir itu artinya menutup. Petani bahasa Arabnya kafir. Kenapa petani disebut kafir? Karena bikin lubang, masukin biji, ditutup oleh dia sendiri. Dia menutup lubang, pekerjaannya menutup lubang yang dia bikin sendiri. Bikin lubang, masukin biji, tutup. Bikin lubang, masukin biji, tutup. Itu yang pegawainya. Jadi sebutkan kafir. Terus itu tersorat tuh. Acik Munim ya. Kita mau ada 5 kali azatnya yang gak berurang sholat. Hari sholatnya mau ibadah kau. Hari Allahnya sama pangeran urang kabe. Hari sholat kewajiban bangsa, kami bangsa jelma. Hari dirinya jelma lain pada ibunya. Nah itu sholat tetap. Kalau mau biasa wajib urang ya. Kalau ini gini. Baik, maka disebutkan. Penutup. Nah, kita wajib tahan kepada Allah ya. Kalau tidak tahan kepada Allah, sebut. Oke. Sudahkah kita tahan kepada Allah? Tidak bingung ya? Pada akhirnya saya tidak jawab. Nah, karena tidak ada ukuran yang jelas. Sebetulnya ada ukuran yang jelas. Apa ukuran yang jelas? Perintah taat kepada Allah datang dari Quran dan Hadis. Mana kan dari Quran? Quran surat An-Nisa ayat 80. Mayyutihir Rasulullah faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka semua dia telah mentaati Allah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan siapa yang berpaling dari mentaati Rasulullah, maka sungguh dia maka kami mengutus Muhammad untuk bukan untuk memelihara mereka dan baik masih mereka di tangan saya. Berarti untuk mengukur ketaatan kita kepada Allah, lihat saja seberapa besar kita mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya Rasulullah diutus dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan kita manusia, untuk mengukur ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asaba. Siapa yang maksiat kepada aku, sama dengan memaksiati Allah. Pertanyaan berikutnya maksudnya, sudahkah kita mentaati Rasulullah? Wajib dan kita mentaati Rasulullah ya. Karena Rasulullah ukuran ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Rasul, saat itu kita taat kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita taat kepada Rasulullah? Kapan kita ketemu sama Rasulullah? Para sahabat barangkali mudah diukur ketaatannya kepada Allah. Kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka kan? Kapan bisa diukur ketaatannya? Lalu apa jawabannya? Ketika Allah gaib bagi kita, Rasul pun sudah tidak ada. Apakah dengan mengangkat lagi Nabi seperti Ahmad Musodik? Seperti Miza Gulam Ahmad? Oleh Ahmadiyah? Tidak. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 53. Yaitu Nabi Namur, Ati Uqaha, Wati Ullah Surat, Wa Ulil Amri Minkum. Hei orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan ulil amri di antara kami. Luar biasa berarti keberadaan ulil amri ini sakral luar biasa. Sesakral ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena ulil amri inilah ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Pak Jokowi? Bukan, Menteri Agama? Bukan, Pak DKM? Dia ulil amri minkum, minkum bisa kembali pada orang beriman, dia ibadah di Allah. Siapa ulil amri yang memegang urusan hidup kita, yang akan menjawab semua pertanyaan Allah ketika amal ibadah kita disidangi pada mahsyar di Allah. Surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 71. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka. Fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu. Dan barang siapa yang menerima buku catatan amalnya di tangan kanannya, dia pasti membacanya satu persatu. Mula justru mengatakan jadi tidak akan zalim. Artinya apa? Amal ibadah kita akan disidang, akan dibuka ketika jelas siapa saksi kita, oleh pemimpin kita. Apakah Pak Jokowi nanti akan hadir ketika amal ibadah kita disidang? Kamu siapa? Ulil amri. Maka keberadaan ulil amri ini wajib tidak? Wajib. Pertanyaannya, kapan kita harus punya ulil amri? Sejak kita mengimani Islam sebagai agama kita. Karena Islam sudah sempurna kan? Kapan kita mau punya ulil amri? Berarti keluar dari masjid ini kita sudah punya ulil amri. Maksudnya inilah yang melatar belakangi kenapa dibaiat Abu Bakar Al-Baghdadi. Saya masih meneliti tentang Abu Bakar Al-Baghdadi. Terlepas dari politik bisnis, maksudnya umat Islam harus punya khalifah. Tidak ada khalifah, kita diperbaiki. Kita diperbaikkan, kita dilecehkan. Saudara kita dibantai, kita bisa keluar? Tidak, padahal kita mayoritas kan? Islam dilecehkan, kita bisa menghukum? Tidak. Tapi saya dalam hati demi Allah, esok lusa saya bertemu dengan orang yang bina salat Islam itu, doakan saya, untuk dia jadi mati di dalam saya. Demi Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Demi Allah percaya dalam dia bertemu dengan saya di jalan, dia yang mati, itu saya mati. Ini kata-kata Rasulullah SAW. Dia hukum mati kan? Karena menghina saya, ha? Islam. Tapi ketika kita tidak punya khalifah, kita tidak bisa menegakkan hukum Islam secara kafah. Bahkan kita tidak bisa menjaga kesucian Quran dan Sunnah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Sekedar hanya mengutuk, sekedar hanya mencaci dengan HP dan sebagainya. Demo selesai. Itu tidak menjelaskan, tidak menegakkan hukum. Kita masih terus dihina. Sampai kapan? Sampai kita punya ulil amri. Pertanyaannya, apakah ulil amri itu memilih ulil amri? Bukan kan? Memilih presiden, bukan ulil amri. Ini demi Allah yang membuat saya tidak memilih saat ini. Tapi hari ini saya menyaksikan, jika kita tidak memilih, nyawa kita dipertaruhkan. Pak Masyarakat, ini pelajaran berharga dari kajian ini. Bahas politik. Mohon dimana-mana dia. Pernah dengar cerita ceramahnya Profesor Dr. Yusri Sabahindra ya? Bagus tuh ceramahnya. Ketika beliau berceramah di pembukaan konvensi ulama Sumatera ya. Pernah dengar? Pernah ya? Yang luar biasa kata-katanya. Yang boleh soroti dan tanya tentang HTI kemarin tidak nyoblos ya, karena itu dari pimpinannya. Ini kata beliau. Maka apa yang terjadi? Ketika suaranya tidak digunakan, maka suara HTI digunakan oleh orang-orang yang kemudian memilih Pak Jokowi. Maka ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia mengeluarkan lembaran-lembaran perpu, intinya membubarkan HTI. Maka HTI pun lenyap. Itu gara-gara tidak. Jadi sebetulnya bukan karena ilmu, sekarang tidak berbicara tentang ilmu, kita berbicara tentang kekuasaan. Bukan main kan ilmu yang dimiliki HTI, tokoh-tokohnya luar biasa, tapi bergunakan untuk melindungi HTI itu sendiri? Tidak, kalah oleh sekecil segenggam kekuasaan. Betul? Bukan main umat Islam, ulama-ulamanya banyak sekarang, pengikutnya ribuan. Coba kita lihat, ketika UAS ceramah, berapa ribu pengikut? Ya ketika TGB datang ceramah, berapa banyak itu pengikutnya? Tapi apakah itu menjadi jaminan kekuatan ketika mereka menjadi jihad? Semuanya ikut berjihad? Tidak kan? Semuanya kalah dengan yang namanya segenggam kekuasaan. ini yang kita pertaruhkan. Tahun ini kita mempertaruhkan harga diri kita sebagai umat Islam. Hari kita kita mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul dan mempertaruhkan reputasi Allah sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi bukan sosok-sosok manusia yang menentang Islam, bukan sosok-sosok yang munafik, tapi yang kita hadapi adalah agen-agen yang disuruh oleh sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Dan mereka memilih kita bertarung dalam dunia politik tahun ini. Dunia Allah, manusia yang saling nyobos lebih baik. Tujuan saya nyobos bukan karena untuk memilih pemimpin Indonesia, bukan, tapi untuk menyelamatkan nyawa kaum muslimin. Karena unsur-unsur yang dimiliki Suriah, sehingga Suriah berdarah seperti sekarang ada di Indonesia. Baik di Indonesia pun saja. Maaf, di Suriah. Ada sosok yang dipertuhankan, kan? Ada siapa? Basar-Basar. Di Indonesia ada tidak? Ada. Dari Indonesia. Kemudian yang membantai kaum muslimin adalah mereka yang berakidah Syiah, misalnya. Di Indonesia ada tidak? Ya. Yang berkuasa itu diusung oleh Partai Baas, Partai Komunis. Di Indonesia ada Partai Komunis? Ada. Ya. Mereka dikuatkan oleh orang-orang yang sosialis munafik. Ada di Indonesia? Semua yang saya sebutkan tadi itu biasanya mumpul di satu partai, kan? Satu partai. Berarti peluang untuk terjadinya pembantaian Suriah di Indonesia sangat terbuka besar. Dan itu di tahun ini 2018, 2000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kumiran. KUM adalah pusat kaderisasi Syiah untuk seluruh dunia. Dan sekarang ada 6000 mahasiswa KUM berasal dari Indonesia. Tahun ini 2000 orang pulang dari KUM menggondol gelar S1, S2. Dan mereka sudah dikader oleh yang namanya Umar Syihab. Umar Syihab pulang bolak-balik Jakarta KUM, Jakarta KUM untuk mengkader mereka. Tujuannya apa? Mereka mengurusi. Ada informasi sampai kepada saya bahwa orang gila yang membunuh para ustaz itu bukan digerakkan oleh PKI, tapi oleh orang Syiah. Pintar mereka. Mereka menggunakan tangan-tangan itu sehingga orang mengiranya PKI adalah mereka. Dalam waktu bersamaan mereka mencetak buku khutbah Jumat dibagi sampai ke Pak Presiden mendapatkan. Inilah lilian mereka. Tahu saya sekali lagi. Nah ini yang latar belakangi saya sendiri. Maka bagi mereka yang tidak memilih, jika terjadi pertempuran berdarah, tanggung jawab. Memilih tidak? Kalau mau beli, mau disatukan suaranya. Mau kampanye itu pasalnya. Baik, maksudnya petaka demi petaka yang dialami Rasulullah dan para sahabat saat itu membuat Rasulullah galau saat itu. Semangat Rasulullah galau luar biasa. Beliau kehilangan dua orang yang dicintainya. Beliau menyaksikan para sahabat disiksa. Beliau tidak punya kekuatan. Rasulullah berharap tidak ada lagi yang korban dari dakwah ini. Tidak boleh ada sahabat lagi yang dihukum mati. Saat itu jumlah para sahabat sedikit. Maka Rasulullah pergi ke Masjidil Haram, merenungkan tugas beban dakwah. Berikan dakwah. Apa saya harus mengembalikan tugas dakwah ini kepada Rasul, kepada Allah? Nah, Rasulullah kehilangan semangat tadi, kehilangan gila untuk berdakwah. Maka apa? Allah memutus malaikat Jibril. Jibril yang dia kenapa? Kullahu lianalisa usri bih hadihi bih. Turun Jibril kamu ke bumi, sampaikan kepada Muhammad kekasihku, aku akan mendislokkan dia, aku akan mengajak dia jalan-jalan, dihibur ke Bapak. Bayangnya kamu kurang diajak jalan-jalan yang bukan ke Bapak kurang kamaran. Palingan ke pohon binatang, palingan ke karang serta, kemana kawembang, kacipote, kemana di kacipote. Ini Rasulullah dihibur oleh Allah, diajak kemana? Baik, maksudnya Rasulullah diajak di Isra Mi'raj. Dan dibawanya kemana? Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ini para Allah saya gabungkan sama dengan Isra Mi'raj. Kemudian dengan momennya, momennya raja. Ini penyemangat untuk kita. Malaikat Jibril datang. Gak banyak bicara tuh malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Kan tinggal di wajah galau dan Rasulullah. Dan Rasulullah manusia tadi galau, ya sama dengan kita. Dilembarkan tubuh Rasulullah, dibuka pakaian atas Rasulullah. Mereka Jibril mengambil kedip pertama, itu ditumpahkan air itu diusapkan ke dada Rasulullah, dibius anestesi lokal. Anestesi lokal. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan belanti. Belanti itu ditusukkan dari sini. Ya, atas dada ada lubang ini, ada ini. Dari sini dibelahkan sampai ke ulu hati, belah semua tulang dada Rasulullah, dibuka begitu oleh malaikat Jibril. Rasulullah dalam keadaan sadar. Rasulullah dalam keadaan pingsan, sana mengalami yang keulang. Kan yang mengalami cuma Rasulullah, dan gak ada siapa-siapa yang menyaksikan. Di jam-jam segini Rasulullah mengalami peristiwa ini. Di jam segini, jam 9, antara jam 9 sampai jam 10. Di selesai ulang menyelai di sepertiga malam pertama. Diambil dikeluarkan hati Rasulullah, dibelak ke malaikat Jibril di belah dua. Dan hati Rasulullah SAW telah diperlihatkan. Ada titik hitam, ya Rasulullah. Ada makan dunia itu syaitan ada kondisi insan. Rasulullah di sini setan bersemayam dalam hati manusia. Dipijam di malaikat Jibril, dibanyu, diisikan, masukkan kendit yang perlu dengan hikmah dan keimanan. Ditutup lagi, ditekan, malaikat Jibril diciptakan Allah dari cahaya kan? Kalau laser itu dari cahaya bukan? Dari cahaya. Kekuatan malaikat Jibril ibarat kekuatan laser. Setelah ditekankan, ditekan dengan tangannya, maka kekuatan partikel cahaya di malaikat Jibril menyatukan sel demi sel dari hati Rasulullah. Tidak ada satu tetes pun darah tertetes. Dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah, ditekan lagi, ditekan lagi dada Rasulullah, nyambung lagi tulang-tulang lagi, sel demi sel minum satu lagi. Ini kemampuan malaikat Jibril. Jangan diukur dengan kemampuan logika kita. Logika kita terbatas. Betul? Sedangkan Allah akan kuli syaitin kadir. Malaikat Jibril jauh di atas kita. Selain itu dikatakan juga nabi Rasulullah, waktu itu bil buruk, lalu aku didatangkan buruk hayawana suratu takkan hisan pokal bigol. Biruk, buruk ini bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa? Di atas kuda, di bawah kuda, di atas keledai. Masih gak buruk kuda gitu. Tapi saya dibayangkan dengan diciptakan Allah dari cahaya. Ingat saya lagi, Allah ciptakan buruk dari apa? Dari cahaya. Kemudian sampai ke Yasrib. Yasrib turun. Jibril kayaknya ngapung, terus turun lagi. Di mana darusnya Jibril? Kenapa kita turun? Mahadar makan. Ada Yasrib ya Rasulullah. Wa inna satu hari jadi guna. Ini Yasrib dan anda akan dihijrahkan ke sana. Dari situ ke Sajar Musa di Madian, lalu ke Tunisia, lalu ke Lembah Tua, ya, ke Sinai, turun. Kemudian dari situ ke Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan, lalu ke Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul. Tapi sekalian jangan lupa, kita punya PR untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Kita punya PR untuk membebaskan Baitul Maqdis dari Allah. Nah, dari Baitul Maqdis ini, kemudian Rasulullah SAW Rasulullah ketika Islam melihat memasuki pintu ini dan parkir di sini, maka ini dinamakan haitul buruk, ini buruk. Nah, Rasulullah dan para nabi parkirnya di sini. Maka di sini ada Pajero, ada Fortuna, ada Ferraris, ya, parkirnya di sini. Nah, kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid dan masjidnya ada di bawah lantai ini. Maksudnya lewat pintu ini terakhir. Masuk lewat pintu ini ke bawah. Di situ Rasulullah bertemu dengan 1400 nabi dan rasul. Ingat sekali, ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah salat di sini menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan. Ini kiblat kita yang pertama, bukan Ka'bah. Setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144, baru di sana menghadap ke Ka'bah. Tadinya sebelum ayat itu turun, para sahabat kaum muslimin yang ada di Syam, ya, kayak Bilal bin Rabah, itu pernah tinggal di sini, kaum muslimin yang ada di sini, itu sholatnya kamar aweh, karena ini kiblatnya. Mereka kemana sholat itu? Mereka itu potong-potong. Boleh, karena ada di kiblat begitu. Begitu turun surat Al-Baqarah 144. Qadna ratakallu babat wajika fissalat falanwalliyannaka kiblatan tarqaha fawallu wujuhakum syatral masjidil haram falanwalliyannaka kiblatan tarqaha fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Setelah itu semua kaum muslimin menghadap ke Ka'bah, semuanya ke sini. Nah, sholatnya di sini, maka ini dinamakan masjid kibli. Ini adalah batu. Setelah sholat berjamaah di sini, naik Rasulullah dan batunya di sini, naik lagi. Rasulullah naik ke langit.